إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أيها الإخوة وأيتها الأخوات saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala saja pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempersiapkan perbekalan ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang sebagai tamu yang mulia bagi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya untuk sebuah hikmah yang sangat mulia, untuk suatu tujuan yang sangat berharga, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa huwa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah setiap amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu adalah ibadah. Dan termasuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah termasuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji para pelakunya dan menjanjikannya dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, untuk beribadah dan diantaranya adalah puasa, tidaklah hanya dengan angan-angan belaka, bukan hanya dengan impian, bukan hanya dengan isapan jempol. Namun ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua persyaratannya, apabila memenuhi dua kuncinya. Yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti, mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita bisa mencontoh puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar puasa kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan sedikit menyampaikan beberapa permasalahan seputar ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah puasa Ramadan, dengan harapan agar sedikit penjelasan ini menjadi perbekalan bagi kita yang kami harapkan bisa dikembangkan oleh saudara-saudari semuanya dalam untuk membaca buku selanjutnya, karena tidak mungkin kita membahas keseluruhan isi kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini yang berjumlah 202 halaman ya dalam waktu yang singkat ini. Namun insyaallah taala kita akan menyampaikan beberapa permasalahan yang penting secara singkat dan mudah difahami insyaallah taala. Masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan as-siyam, puasa. Puasa ma'asyiral muslimin diambil dari bahasa Arab. Soma yasumu sauman. Yang artinya adalah menahan. Artinya secara bahasa menahan. Menahan diri. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Kata Maryam, "Aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah saum, untuk tidak berbicara, menahan diri dari ucapan." Dan seorang penyair pernah mengatakan, "Khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin tahtal ajaji wa uhra ta'lukul lujuma." Khailun siyamun, kuda yang siam, artinya kuda yang tenang, kuda yang menahan diri. Wa khailun ghairu saimatin, dan kuda yang tidak tenang, tahtal ajaji, di bawah asap, wa uhra ta'lukul lujuma, dan yang lainnya menggerakkan tali kekangnya. Jadi as-siyam secara bahasa artinya adalah menahan diri, baik menahan diri dari perbuatan atau menahan diri dari ucapan. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengiringkan puasa dengan salat. Karena salat adalah gerakan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-siyam, puasa, adalah menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berwarna-warna, beragam ujian yang diberikan kepada kita. Terkadang untuk melaksanakan perintahnya, terkadang mengereng syahwat kita dari kemaksiatan, dan terkadang harus mengorbankan apa yang kita cintai berupa harta. Ya, semua itu adalah untuk menguji apakah kita benar-benar hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Adapun puasa secara istilah, maka definisinya adalah at-ta'abbudu lillahi jalla wa'ala bil imsaki anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, definisi puasa adalah at-ta'abbudu lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil imsaki anil muftirat, dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang insyaallah nanti akan kita jelaskan, berupa jima, makan minum secara sengaja, atau pembatal-pembatal lainnya. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, fajar shadiq, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi atau pengertian puasa. Apa itu? At-ta'abbudu, ibadah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa ini, hendaknya dia meresapi, hendaknya dia menghayati bahwa puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar rutinitas belaka yang datang dan berlalu begitu saja. Tetapi ini adalah ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'abbudu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah puasa ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mencari ketenaran, pujian, atau hanya rasa sungkan dan malu terhadap anaknya yang puasa misalnya. Tidak. Semua itu harus dihilangkan menuju murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini adalah syarat diterimanya amal yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bil imsaki anil muftirat, dengan menahan diri dari pembatal-pembatal, ya. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, fajar shadiq, ila ghurubi syams, dan ini adalah waktu puasa. Jadi ini ma'asyiral muslimin tentang definisi puasa. Dan puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama hidupnya sebanyak 9 kali. Adapun dalil tentang wajibnya puasa Ramadan banyak sekali. Kita ambil dalil dari Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman." Kita dipanggil dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ini adalah sebuah ayat yang sangat penting untuk diperhatikan. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kalau kamu mendapati sebuah ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu baik-baik. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan isinya adalah sebuah perintah yang kamu diperintahkan untuk melaksanakannya, atau kemungkinan yang kedua itu adalah sebuah larangan yang kamu dilarang darinya. Dan Syekh Bakar, Abu Bakar Al-Jazairi, seorang guru di Masjid Nabawi, memiliki sebuah kitab yang menarik, Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekitar 90-an lebih, hampir 100. Hampir 100 ayat, 90-an lebih di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memulai sebuah ayatnya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah tuntutan keimanan. Artinya bagaimana? Seperti dalam ayat yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Maka ini adalah konsekuensi dan tuntutan keimanan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, jika imanmu sejati, jika imanmu jujur, maka lakukanlah puasa. Kalau kamu tidak melakukannya, maka saya curigai keimananmu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus-siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Artinya, kewajiban berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, jima dan yang lainnya, mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, ini bukan hanya khusus bagi umat Islam, bukan hanya pertama kali, tetapi umat-umat sebelum kita juga, ya, mereka telah melakukan ibadah puasa. Jadi, janganlah kalian merasa berat dari ibadah yang mulia ini. Umat-umat sebelum kalian pun telah melakukannya. Dan apabila kita memahami hal ini, bahwa ini adalah bukan khusus bagi kita saja, kita akan merasa ringan. Karena seorang itu apabila melakukan, kalau bareng-bareng, dia akan merasa ringan. Lain halnya kalau dia mengerjakannya dengan sendirian. Kalau kita kecopetan seorang diri, beda halnya kalau yang dicopet bareng-bareng, semua teman kita kecopetan. Musibahnya akan terasa lebih ringan. Dan itulah yang dikatakan oleh seorang wanita, walaula kasratul bakina hauli laqataltu nafsi wama yabkuna misla akhi walakin usallin nafsa anhu bitta'asi. Seandainya bukan karena banyaknya orang yang menangisi saudara-saudara mereka, tentu saya akan bunuh diri. Sekalipun mereka tidak menangisi seperti tangisan saya kepada saudara saya, tetapi saya menghibur diri. Karena banyak temannya. Artinya bukan hanya dia saja yang terkena musibah, tapi teman-teman dia juga terkena musibah. Ini dikatakan oleh Hansa tatkala menangisi saudaranya yang bernama Sokhor, tatkala meninggal dunia dalam suatu peperangan. Dan Hansa adalah seorang wanita yang hidup di masa jahiliyah, kemudian mendapati Islam. Beliau meratapi kematian saudaranya. Namun setelah datang Islam, perhatikan, setelah datangnya Islam pada perang Yarmuk, dia mengiring 4 putranya untuk perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan nasihat agar 4 putra anaknya tersebut maju tak gentar. Tatkala dikabarkan kepadanya bahwa 4 putranya meninggal dunia, dia mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan putraku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan saya dan mereka di surganya. Perhatikan bagaimana keimanannya dan bagaimana sikapnya menghadapi musibah sebelum Islam dan setelah Islam. Baik, dalil yang kedua tentang wajibnya puasa dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat." Wa shaumi Ramadan wal haj. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Rukun Islam. 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Dan ini yang menjadi titik pembahasan kita. Dan yang kelima adalah ibadah haji. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa Ramadan termasuk pondasi bangunan. Dan kita bisa membayangkan pondasi, fungsinya pondasi bagi sebuah bangunan. Bagaimana kiranya kalau ada sebuah rumah tanpa pondasi? Tentu akan roboh, tentu akan runtuh. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keimanan seseorang. Apabila dia tidak melaksanakan 5 perkara ini, maka akan runtuh imannya, akan runtuh keislamannya. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga adalah dalil dari ijma, kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan para ulama termasuk hujjah, karena para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan. Para ulama telah bersepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dengan mengatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendustakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah mendustakan kesepakatan para ulama. Kecuali kalau dia baru masuk Islam, masih bodoh dan sebagainya, maka ini perlu diajar. Perlu dia diajari. Jadi pembahasan kita, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, misalkan mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib. Boleh, enggak puasa itu boleh. Misalkan. Ini adalah kufur. Namun kalau ada seorang meyakini puasa Ramadan itu wajib, tapi dia nggak puasa. Ya sebenarnya sih saya tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib, cuma gimana lagi ya, nggak kuat saya misalkan. Maka orang seperti ini dia telah melakukan dosa besar dan dia fasik, pelaku dosa besar. Namun apakah dia kafir? Tidak, dia tidak kafir. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka imannya berkurang, ya, tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Baik, kita berpindah kepada bab yang kedua, hikmah dan manfaat puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang membawa buku, halaman keempat. Syariat Islam adalah syariat yang sangat agung. Semua tatanan, aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung maslahat kebaikan bagi kita semuanya. Baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Oleh karenanya, yang terpenting bagi seorang mukmin adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sebuah perintah kecuali pasti membawa kebaikan bagi kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi kita suatu larangan kecuali pasti membawa keburukan bagi kita. Termasuk di antaranya adalah puasa. Puasa membawa banyak sekali manfaat, banyak sekali kebaikan bagi kita semuanya. Di antaranya yang pertama, melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa manusia ini adalah seperti anak kecil yang harus dilatih, yang harus dilatih. Sebagaimana kata penyair, "An-nafsu katifli syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yang fatimu." Jiwa manusia itu seperti anak bayi yang sukanya netek sama ibunya. Wa in tuftimhu yang fatimu. Kalau dipaksa harus disapeh, dipisah dari ibunya, dari nyusu pada ibunya, lama-kelamaan juga bisa. Awalnya memang susah. Tapi kalau kita mau melatihnya dengan penuh kesungguhan, dengan kesabaran, ya, maka jiwa pun akan bisa tunduk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga jiwa kita, ma'asyiral muslimin. Jiwa ini selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu memerintahkan kepada perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek. Namun apabila kita latih, ya, insyaallah lambat laun dia akan tunduk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara hikmah puasa Ramadan adalah menumbuhkan sifat sabar. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sholat itu butuh sabar. Coba kalau kita enggak sabar melaksanakan sholat, enggak bakal sholat. Ya. Makanya orang yang sholat adalah hanya orang-orang yang sabar. Nunggu imam, mana ini enggak datang-datang. Ya, butuh kesabaran. Baik, yang kedua sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena jiwa ini mengajak kita untuk berbuat maksiat, perlu dilawan hawa nafsunya. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir yang kurang baik bagi kita. Tiga macam sabar ini yang disebutkan oleh para ulama, semuanya ada di dalam ibadah puasa. Seorang muslim, tatkala dia melaksanakan ibadah puasa, maka berarti dia telah memiliki tiga macam sabar. Kenapa sih kita kok mau-maunya ibadah puasa? Ya karena ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah. Kenapa sih kita enggak mau makan, enggak mau minum, padahal orang-orang enggak pada lihat? Di kamar sendirian misalkan, pintu dikunci. Kenapa kita enggak mau makan, enggak mau minum? Untuk menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang ketiga, sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang baik. Kita tahan lapar, haus, syahwat. Semua itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah puasa adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita. Tiada terhitung, tiada terhingga. Maka dengan adanya puasa, ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Tatkala kita rasa, tatkala kita lapar, baru kemudian maghrib kita makan, kita minum, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi saya lapar, kehausan, sekarang saya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa menumbuhkan solidaritas, kecintaan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kalau kita bisa makan, bisa minum, bisa sahur, bisa berbuka, tidakkah terketuk hati kita untuk menyayangi saudara-saudara kita dari kaum fakir dan miskin yang setiap hari kelaparan, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di setiap hari mereka harus berjuang untuk mencari sesuap nasi. Dan di antara hikmah puasa Ramadan adalah untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan yang paling inti dari diwajibkannya ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tatkala kita melakukan ibadah puasa, maka hendaknya kita introspeksi diri. Sudahkah kita meraih buah dari ibadah puasa ini? Sudahkah setelah kita berpuasa bertahun-tahun lamanya ini, kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah hanya rutinitas belaka? Ramadan datang, setelah Ramadan balik lagi, kembali lagi semula. Kan kebanyakannya begitu ya. Ramadan, Masya Allah, pas Ramadan, awal Ramadan masjid ramai. Sampai enggak muat-muat kadang. Awalnya. Ketika akhir-akhir bulan Ramadan, tinggal muadzin sama imamnya. Gitu. Pas bulan Ramadan, Masya Allah, pada jilbaban semuanya, sampai artis atau bintang film yang biasanya norak, pakai kerudung semuanya. Bulan Ramadan selesai, dibongkar lagi. Sehingga ada istilah bongkar pasang jilbab. Ini ma'asyiral muslimin tidak kita inginkan. Kita menginginkan bulan Ramadan ini menumbuhkan, membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selepas dari bulan Ramadan kita meraih derajat takwa. Nah, di antara manfaat puasa adalah puasa dapat menyehatkan badan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Dengan puasa, berdasarkan penelitian riset kedokteran, puasa dapat menyebabkan kesehatan. ya, dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena alat pencernaan ini juga butuh istirahat. Mesin aja butuh istirahat. Demikian juga alat pencernaan makan ini, dia juga butuh istirahat. Kalau dipakai terus, ya rusak. Ya. Nah, hanya saja perlu saya sampaikan, ingatkan, ada sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis sumu tasihhu, puasalah ya, kalian akan sehat. Hadis ini tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, merupakan bulan yang sangat utama dan memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi ini adalah keutamaan bulan Ramadan, karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia, menurunkan kitab sucinya yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melalui malaikat yang mulia, yaitu Jibril, di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan hendaknya kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari ayat Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu," apabila Ramadan datang. Ramadan yakni bulan Ramadan. Di sini tanpa disebut bulan Ramadan. Dan ini memberikan faedah kepada kita, bolehnya mengungkapkan Ramadan tanpa pakai bulan. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh Ramadan gitu saja, harus diiringi dengan bulan Ramadan. Ya, tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya, ya, puasa Ramadan, enggak harus puasa bulan Ramadan. Adapun hadis yang melarang hal itu, ya, janganlah kalian, la taqulu Ramadan, jangan kalian mengatakan hanya Ramadan saja. Walakin qulu syahr Ramadan, tetapi katakanlah bulan Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah, karena Ramadan itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dengan kesepakatan para ulama ahlul hadis. Dan Ramadan bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ramadan. Ramadan adalah nama salah satu bulan. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan para setan dibelenggu. Apa maksudnya para setan dibelenggu? Sebagian orang merasa janggal atau merasa kesulitan memahami hadis ini. Katanya para setan dibelenggu, tapi kok kemaksiatan masih ada? Masih banyak itu di bulan Ramadan yang pacaran, ya, anak-anak muda malah ya, jalan-jalan di pinggir jalan, ya, gandengan. Bahkan masih ada tontonan-tontonan, ya, porno atau maksiat, ya, di bulan Ramadan. Apakah ini bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Makna hadis ini, para setan dibelenggu, artinya para setan tidak bisa bebas mengganggu anak Adam seperti pada bulan-bulan lainnya. Kenapa para setan tidak bebas mengganggu anak Adam? Karena kaum muslimin sibuk dengan puasa, sibuk dengan sholat tarawih, sibuk dengan sholat, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan aktivitas-aktivitas ilmiah. Oleh karenanya harus diakui bahwa sekalipun bulan Ramadan ada kemaksiatannya, tetapi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, tentu lebih minim. Ya, dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Jadi makna para setan dibelenggu bulan Ramadan bukan berarti setan tidak ada kemaksiatan, setan nggak bisa ganggu, enggak. Ya, Nabi cuma mengatakan para setan dibelenggu, bukan berarti kemudian Nabi tidak mengatakan para setan mati. Dibelenggu artinya masih bisa untuk mengganggu, tapi nggak bebas. Ini makna hadis ini agar difahami sehingga tidak salah paham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah adanya suatu malam yang sangat mulia. Malam yang penuh dengan keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sebanding dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Dan umur siapa di antara kita yang sudah lebih dari 80 tahun? Umur anak Adam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu rata-rata 60 dan 70 tahun, rata-rata. Kalau ada yang lebih itu dapat bonus. Nah, yang ketiga, yang keempat. Di antara keutamaan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah bahwa puasa di bulan Ramadan pelebur dosa umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma bainahunna idza tanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, dari salat menuju salat berikutnya, dari Jumat menuju Jumat berikutnya, dari Ramadan menuju Ramadan berikutnya, semua itu adalah pelebur dosa. Di antara keduanya, bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Jadi ma'asyiral muslimin, puasa Ramadan adalah salah satu pintu pelebur dosa. Dan kita semuanya sangat membutuhkannya. Karena kita harus mengakui bahwa kita semuanya adalah umat manusia yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang Allah nampakkan kepada umat manusia atau yang tidak Allah nampakkan. Maka ini adalah suatu kesempatan yang berharga, suatu kesempatan yang sangat mulia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, untuk menjadikan ini sebagai kesempatan emas meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berpindah kepada bab yang ke-6, halaman 24, metode penetapan awal Ramadan. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan selamat dan kabar gembira. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tatkala datang bulan Ramadan, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi kita semuanya. "Yuftahu fihi abwabul jannah." Dibuka pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. "Wa yughlaqu fihi abwabul jahim." Dan ditutup pintu-pintu neraka. "Wa tughallu fihi syayatin." Dan dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan. "Lailatun khair fihi lailatun khairum min alfi syahr." Pada bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang banyak. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bolehnya mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya boleh apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian saudara kita kaum muslimin, misalkan selamat menunaikan ibadah puasa. Maka ini hukumnya adalah boleh. Karena Nabi SAW pun memberikan ucapan selamat. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, dan ini adalah sebuah nasihat, janganlah kita tergesa-gesa untuk menyalahkan atau memvonis bid'ah suatu amalan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum kita mengetahui dalilnya. Sebelum kita mengetahui dalilnya. Karena jangan-jangan kita mengatakan itu adalah bid'ah, tidak ada contohnya, ternyata Rasulullah SAW mencontohkannya. Termasuk diantaranya masalah ini. Ada sebagian saudara kita mengatakan bahwa ucapan selamat ibadah puasa itu adalah tidak diperbolehkan. Padahal ini dicontohkan oleh Nabi SAW dan para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Masalah yang kedua, metode penetapan awal Ramadan. Ramadan dalam Islam ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit, yaitu awal bulan, yang dilihat oleh seorang yang adil, seorang yang yang adil, itu seorang muslim yang terpercaya dan mengerti tentang masalah hilal, maka ini diterima sekalipun satu orang. Sebagaimana dalam hadis, tara annasul hilal fa ahbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisiyami. Kata sahabat Abdullah bin Umar, manusia sedang melihat hilal, lalu saya kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, padahal yang mengabarkan cuman satu orang, yaitu Abdullah bin Umar. Ini cara yang pertama, yaitu dengan melihat hilal. Hilal yaitu awal bulan, baik dengan mata kepala atau dengan alat alat pembesar itu, ini juga diperbolehkan karena itu hanya sekedar perantara saja, sarana. Yang kedua, cara yang kedua, apabila tidak terlihat hilal awal Ramadan, maka syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk menggenapkannya, menggenapkan bulan Syaban. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa aqmilu iddata Syaban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal. Dan apabila terhalang oleh kalian, baik karena mendung atau enggak kelihatan hilalnya, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Karena bulan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. Bulan Hijriah tidak mungkin 28 hari, tidak mungkin 31 hari. Hanya 29 atau 30. Oleh karenanya, maka kalau tanggal 29 tidak terlihat, misalkan sekarang tanggal 29, sorenya nanti kita lihat, apakah kita melihat hilal awal bulan Ramadan ataukah tidak. Kalau terlihat, berarti besok puasa. Kalau nggak terlihat, mendung misalkan, berarti besok kita masih belum puasa. Syaban berarti besok, 30 hari Syabannya. Berarti puasanya kapan? Lusa. Inilah cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Cara yang mudah. Melihat hilal. Kalau enggak kelihatan, genapkan. Mudah. Hanya ada dua cara ini. Selain cara ini, selain metode ini, tidak diizinkan dalam agama Islam untuk penetapan awal Ramadan. Seperti misalkan metode ilmu hisab. Ya, metode ilmu hisab jauh-jauh hari sudah ditetapkan, bahkan sudah diumumkan bahwa nanti Ramadan jatuh pada hari ini, atau Idul Fitri jatuh pada hari ini, Idul Adha jatuh sekalian pada hari ini. Ya, dengan penetapan ya, sebelumnya, maka ini adalah pertentangan. Tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Bahkan para ulama menukil kesepakatan bahwa ilmu hisab adalah bid'ah. Ya, untuk penetapan Ramadan. Untuk penetapan Ramadan dan penetapan Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh dengan ilmu hisab. Ya, ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Dan kita lihat sendiri bahwasanya pedoman dengan hisab antara satu dengan yang lain pun terkadang tidak konkret. Ini tidak konkret. Oleh karenanya tidak ada cara yang lebih bagus daripada cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ilmu hisab adalah ilmu yang diperbolehkan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menganjurkannya kepada kita. Ya. Baik. Dan satu hal yang perlu kita cermati dalam hadis ini, fa in humma alaikum, kalau kalian terhalangi, mendung, enggak kelihatan, maka sempurnakanlah 30 hari Sya'bannya. Hadis ini kalau kita cermati membantah adanya metode ilmu hisab. Karena metode ilmu hisab tidak mengenal mendung atau tidak. Mendung enggak mendung, pokoknya sudah diprediksi, sudah ditentukan. Kalau demikian, apa fungsinya hadis ini? Apa fungsinya Nabi mengatakan kalau kalian enggak kelihatan, melihatilah. Baik. Kemudian catatan yang terakhir, di situ ada catatan. Ini adalah masalah yang sangat penting, yaitu puasa dan Idul Fitri hendaknya mengikuti keputusan pemerintah di suatu negara. Hendaknya seorang berpuasa dan Idul Fitri bersama-sama pemerintahnya masing-masing. Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Puasa itu adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian bareng-bareng bersama-sama melaksanakan Idul Adha. Hadis ini ma'asyiral muslimin memberikan anjuran kepada kita untuk mengikuti pemerintah dalam pelaksanaan puasa dan hari raya. Ya. Oleh karenanya, sekalipun misalkan kita ada perbedaan pendapat, ya, baik tentang metode penetapan awal Ramadan atau ada perbedaan tentang masalah matla'ul hilal, apakah kalau terlihat di suatu negara harus semuanya mengikuti ataukah tidak, terlepas dari perselisihan itu semuanya, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti keputusan pemerintah. Karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, hukmul hakimi yarfa'ul hilaf. Keputusan pemerintah itu dapat mengangkat perselisihan yang ada. Sekalipun kita berselisih, namun kalau pemerintah telah memutuskan suatu pendapat, hendaknya kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin kalian. Ya, dan ini ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Karena apabila kita berpuasa dan berhari raya mengikuti pemerintah, maka akan terjadi, terwujudkan persatuan yang kita idam-idamkan. Persatuan dan tidak bercerai-berai merupakan salah satu prinsip dasar yang diajarkan dalam agama Islam. Hal ini dapat diketahui bagi siapa saja yang mau mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sangat menganjurkan kepada kita persatuan. Orang boleh bilang, ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku adalah rahmat. Tapi, bagaimana dengan orang-orang bawah? Orang mengatakan, ya ini kita gak boleh apa? Ribut masalah perbedaan seperti ini. Ya, biasa yang digunakan oleh para tokoh. Kadang mereka membawakan sebuah hadis yang tidak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku adalah rahmat. Tapi bagaimanapun, apa yang dirasakan oleh rakyat bawah adalah perpecahan. Ya, seorang mau puasa duluan, aduh, gak enak, masa saya sudah puasa, tetangga saya belum puasa. Saya mau berhari raya, tetangga saya belum hari raya. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karenanya, pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwa puasa Ramadan dan Idul Fitri dan Idul Adha hendaknya mengikuti keputusan pemerintah. Dan ini yang dinasihatkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan DEPAK, Departemen Agama. Hendaknya rakyat Indonesia mengikuti keputusan pemerintah. Dan alhamdulillah, pemerintah kita dalam masalah ini mengikuti metode ru'yah. Mengikuti metode ru'yah. Nah, selanjutnya, bab yang ke-8. Rukun puasa. Puasa memiliki dua rukun. Tidak sah puasa seorang kecuali dengan dua rukun ini. Yang pertama, niat. Seorang meniatkan di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniat. Ya, sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan lebih khusus lagi Rasulullah bersabda, man lam yujmi'is siyama qablal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Ya, dan para ulama telah bersepakat tentang wajibnya niat untuk berpuasa. Namun, ma'asyiral muslimin, perlu disampaikan di sini bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak perlu dilafadzkan. Nawaitu shauma ghadin fardhon lillahi ta'ala. Gitu ya. Ini biasa dilafadzkan oleh sebagian masyarakat kita setelah terawih bareng-bareng. Ya. Ini adalah tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi, maka tertolak. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan nawaitu shauma ghadin. Ya, kalau ada, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah kepada kami dalilnya kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Enggak ada. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Nah, manusia menganggapnya itu adalah suatu hal yang baik. Ya. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, sekalipun dianggap baik oleh masyarakat. Anggapan masyarakat bukanlah sebuah standar, bukanlah sebuah pedoman. Ya, tetapi yang menjadi pedoman adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, niat adalah tempatnya di dalam hati. Kalau seorang sudah terlintas di dalam hatinya bahwa besok akan melakukan ibadah puasa, sudah cukup. Kita misalkan di waktu malam tarawih, sudah terlintas dalam hati kita bahwa besok kita akan berpuasa. Atau seorang tatkala sahur, itu sudah terlintas bahwa dia akan melakukan puasa. Sudah cukup. Baik. Ada satu permasalahan yang penting. Apakah niat puasa Ramadan itu harus setiap hari ataukah cukup sekali dalam sebulan? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa niat puasa itu harus setiap hari. Harus setiap hari niat. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa niat itu cukup hanya sekali saja dalam sebulan. Karena puasa Ramadan itu sudah satu paket. Sudah satu paket. Baik. Dan pendapat yang kuat bahwa niat itu cukup hanya sekali dalam sebulan. Kecuali apabila ada udzur yang memutuskannya. Artinya, pada dasarnya sekali sudah cukup dalam sebulan. Tapi kalau terputus karena sakit misalnya, di tengah-tengah perjalanan ibadah puasa, sakit atau safar, sehingga dia tidak berpuasa. Maka untuk memulainya lagi, dia harus apa? Memperbaharui niatnya. Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini, seperti yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa pada pembahasan selanjutnya biidznillahi jalla wa'ala. Bab yang ke-9, golongan yang diberi rukhsah atau keringanan untuk boleh enggak puasa. Kita tahu bahwa pada dasarnya puasa itu hukumnya adalah wajib. Namun bagi sebagian orang ada yang diizinkan, ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mereka diberi keringanan karena Islam ini adalah agama yang mudah. Islam ini adalah agama yang tidak memberatkan. Islam ini adalah agama yang mudah. Inna hadha dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan apabila ada kesulitan, maka Allah menambah kemudahan baginya. Apabila Islam ini, puasa Ramadan itu sudah mudah. Cuma sebulan dalam setahun. Ya, ini mudah. Namun, kalau ada kesulitan, maka Allah tambahkan kemudahan. Apabila ada orang sakit, safar, maka Allah SWT tambahkan keringanan baginya. Baik. Di antara golongan yang boleh tidak berpuasa adalah halaman 38. Yang pertama adalah musafir. Orang yang melakukan safar. Perjalanan. Jauh. Dan sebagai faedah bahwa safar, patokan safar ini dikembalikan kepada urf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menilai bahwa jarak sekian adalah termasuk safar, maka ini dianggap safar. Kalau masyarakat tidak menganggapnya ini sebagai suatu safar, maka itu tidak termasuk kategori safar. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah penilaian masyarakat. Karena kaidah dalam fikih, segala sesuatu yang tidak ditentukan oleh agama, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Seperti safar, seperti haid. Haid itu berapa lamanya? Beda-beda. Ada yang 5 hari, ada 10 hari. Gitu kan? Maka dikembalikan kepada adat masing-masing. Baik. Orang musafir, ma'asyiral muslimin, tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, apabila puasa sangat memberatkan baginya. Sangat membahayakan. Kalau dia melanjutkan puasanya, bisa-bisa mati. Maka orang seperti ini tidak boleh untuk puasa. Haram baginya puasa. Kewajiban bagi dia adalah apa? Berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Rasulullah mengatakan ini tatkala melihat ada seorang yang pingsan gara-gara melanjutkan puasa padahal dia adalah musafir, sehingga dikerumuni orang. Lalu Rasulullah mengatakan, "Laisa minal birri siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Yang kedua, jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya. Ya, sebenarnya tidak membahayakan, cuma memberatkan. Ya, capek, haus, orang kalau safar itu. Cuma enggak membahayakan, enggak sampai mengakibatkan mati. Maka orang seperti ini makruh baginya untuk berpuasa. Sebaiknya dia adalah berbuka. Ya, berdasarkan hadis, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh." Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat senang apabila keringanan-keringanan Allah itu diambil sebagaimana perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala diambil. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, jika puasa tidak memberatkannya. Seperti pada zaman kita sekarang ini, safar enak. Naik pesawat, AC atau bis AC, ya. Pulang berangkat diantar, pulang dijemput, ya. Kadang-kadang enggak memberatkan sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaknya dia memilih mana yang lebih mudah baginya. Kalau yang lebih mudah baginya adalah berbuka, silahkan berbuka. Kalau yang lebih mudah baginya adalah melanjutkan puasanya, silahkan dia berpuasa. Mana yang lebih mudah? Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Namun, mana yang lebih utama? Kalau sama-sama imbang. Ya, 50-50. Mau puasa juga enggak memberatkan, mau enggak puasa juga enggak memberatkan. Dua-duanya mudah baginya. Mana yang lebih utama? Ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang lebih kuat adalah puasa lebih utama. Kenapa? Yang pertama, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah di satu safar, beliau tetap melanjutkan puasanya. Yang kedua, untuk melepaskan tanggungan. Puasa itu kan tanggungan. Kalau kita sudah melaksanakannya, berarti sudah bebas dari tanggungan. Kalau belum, berarti utang. Dan utang adalah tanggungan. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah. Kenapa? Karena bareng-bareng. Coba kalau kita puasa pada bulan Ramadan, lebih mudah, lebih enteng ketimbang bayar utang. Kalau bayar utang, apalagi pas Syawal, jajan banyak. Temennya enggak ada. Mau puasa, lihat yang lain makan enak, ngiler. Akhirnya enggak jadi utang terus. Enggak jadi bayar utang terus. Berat. Berbeda kalau pada bulan Ramadan, karena banyak kaum muslimin, satu keluarga sepakat semuanya, bareng semuanya. Nah, ini lebih mudah. Yang keempat, karena puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, dilipatkan pahalanya. Berbeda kalau dia puasanya di luar bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya dengan alasan-alasan ini, maka pendapat yang kuat, apabila keadaan orang tersebut adalah mudah baginya berpuasa dan mudah baginya sama-sama puasa dan tidak sama-sama baginya, maka hendaknya dia memilih untuk berpuasa. Sekalipun kalau enggak berpuasa juga boleh. Ya, kalau enggak mau enggak berpuasa juga boleh ya. Orang naik pesawat, naik AC misalkan. Bisnya bis AC. Dia safar. Boleh berpuasa, boleh untuk berbuka? Boleh kalau memang dia safar. Nah. Yang kedua, golongan yang kedua yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, ma'asyiral muslimin, terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang sakitnya terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan, gak diharapkan bisa sembuh. Vonis dokter, aduh, maaf ya, ini kayaknya pasiennya, ya, yang tinggal doa aja kepada Allah SWT. Adapun kita sudah lepas tangan. Ini orang yang sudah tidak diharapkan bisa sembuh. Kalau kondisi orang yang sakit sudah seperti ini, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Ya? Kewajiban dia adalah membayar fidyah. Memberi makan kepada fakir miskin. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas. Baik. Yang kedua, apabila sakitnya masih bisa diharapkan sembuh. Orang sakit, kenapa? Sakit panas. Sakit panas biasanya bisa diharapkan sembuh. Besok insya Allah sudah sembuh, misalkan. Kalau kondisi sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, maka tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya. Yani, orang yang sakit, terkena sakit ini, mau puasa enggak memberatkan dan juga tidak membahayakan. Ya, misalkan sakit panu misalkan. Ya, sakit jerawatan misalkan. Ya. Kok dia berbuka? Kenapa? Oh, sakit panu misalkan. Ini enggak benar. Karena apa? Kalau dia puasa enggak memberatkan dan enggak membahayakan. Nah, yang kedua, apabila puasa memberatkannya tapi enggak membahayakan. Membahayakan itu kalau dia puasa mati. Kalau dia tetap nekat puasa, ini bisa apa? Mati. Maka ini namanya membahayakan. Dalam keadaan seperti ini, maka puasa hukumnya makruh. Karena dia telah menolak keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia telah memberatkan dirinya. Adapun yang ketiga, apabila puasa membahayakan dirinya. Ya, sakit parah. Sudah dibilang sama dokter, jangan puasa dulu. Kalau ini dipakai untuk puasa, bisa-bisa apa? Nanti kamu mati. Ya, maka ini haram bagi orang seperti ini untuk puasa. Karena berarti dia telah membinasakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kalian. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita ma'asyiral muslimin lebih daripada sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari bunuh diri. Allah melarang kita untuk membahayakan diri kita sendiri karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Baik. Jadi enggak boleh kalau sudah diprediksi bahwa kalau kita puasa ini bisa mengakibatkan kematian, maka enggak boleh puasa. Haram. Ini ada cerita teman, seorang kawan. Ini malah bukan puasa syar'i ini. Puasa mute. Puasa mute untuk cari apa? Ajian-ajian itu. Ada seorang kawan, dia puasa mute sampai sakit. Dibawa ke dokter, dia enggak mau berbuka, sudah disuruh sama dokternya untuk berbuka, ini membahayakan, kamu sudah lemas sekali, ya. Dia, saya enggak bakal mau. Ya, enggak tahu mungkin takut nanti apa? Jadi tumbal atau gimana? Akhirnya apa? Dia meninggal dunia. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mengerti tentang fikih syar'i. Dia telah membahayakan dirinya. Dia telah membunuh dirinya karena tidak memahami agama Islam, karena kejahilan dan kebodohannya. Yang ketiga, di antara golongan yang boleh untuk tidak berpuasa adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ummahat, ya, apabila di bulan puasa hamil atau menyusui. Perlu diketahui bahwa wanita hamil dan menyusui itu memiliki tiga keadaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Yang pertama, apabila ibu hamil dan menyusui khawatir dan takut terhadap dirinya saja, bukan kepada janinnya. Ya, dia khawatir terhadap kesehatan dirinya. Kalau janinnya dibilang sehat, misalkan, tapi kalau dia berpuasa membahayakan dirinya, maka wanita seperti ini boleh baginya untuk berbuka. Yang ini tidak berpuasa boleh, karena ada uzur. Namun kewajiban bagi dia adalah mengqadha, membayar di bulan lainnya, mengganti pada bulan-bulan yang lain. Kalau udah nggak hamil lagi, atau sudah nggak menyusui lagi. Tapi kalau hamil terus ya repot. Nah, yang kedua, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap janinnya saja. Dia enggak khawatir terhadap dirinya. Dirinya sehat. Tapi khawatir terhadap kesehatan janinnya. Oh, maaf. Yang kedua adalah khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Dua-duanya. Dia khawatir terhadap kesehatan dirinya dan khawatir terhadap kesehatan janinnya. Maka keadaan wanita seperti ini sama dengan yang pertama. Boleh berbuka, tapi kewajiban bagi dia adalah untuk mengqadha, mengganti pada hari yang lain, sejumlah hari yang telah dia tinggalkan. Yang ketiga, dan ini yang menjadi permasalahan, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap kesehatan janinnya saja, dia tidak khawatir terhadap dirinya, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama panjang lebar. Kurang lebih ada 6 pendapat dalam masalah ini. Ya. Setidaknya ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan para ahli fikih. Yang pertama, ada pendapat mengatakan dia wajib mengqadha saja. Enggak pakai bayar fidyah, dia wajib mengqadha. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan dia bayar fidyah saja, enggak perlu mengqadha. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bayar, dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah, dua-duanya. Qadha iya, fidyah juga iya. Baik. Dan masing-masing pendapat memiliki argumen-argumen, dalil-dalil, athar-athar. Tidak ada dalil yang sangat jelas dalam masalah ini, hanya athar-athar para sahabat Nabi SAW yang saling bertubrukan antara satu dengan yang lain. Ya, hanya saja pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, hanya Allah SWT yang mengetahui yang pendapat yang lebih kuat bagi kami adalah pada dasarnya wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janinnya adalah dia tetap berkewajiban untuk mengqadha tanpa membayar fidyah. Dia membayar qadha saja, mengganti pada waktu yang lainnya. Kenapa? Karena ini hutang. Status dia hampir mirip dengan orang yang sakit. Dia bisa diharapkan. Dia bisa diharapkan untuk membayar. Seperti orang yang sakit, bisa diharapkan untuk sembuh, untuk membayar hutangnya. Orang yang safar, bisa diharapkan untuk membayar hutangnya. Demikian juga wanita hamil dan menyusui. Dia bisa diharapkan untuk membayar dan melunasi hutangnya. Berbeda kalau yang tidak bisa diharapkan, seperti orang yang sudah lanjut usia, atau sakit yang berkepanjangan yang tidak diharapkan bisa sembuh, maka ini membayar fidyah. Karena nggak ada waktu lagi untuk membayar. Oleh karenanya, maka pada dasarnya wanita hamil dan menyusui, kewajiban dia adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Kecuali apabila memang dia tidak memiliki waktu untuk apa? Mengqadha. Tahun ini hamil, tahun depan nyusui, tahun berikutnya hamil lagi, gitu terus, nggak ada waktu untuk melunasi, untuk mengqadha. Maka dalam kondisi seperti ini baru dia kemudian boleh untuk membayar fidyah. Jadi fidyah ini kita bawa kepada apabila kondisinya tidak mampu untuk mengqadha. Selagi dia mampu untuk mengqadha, maka hendaknya dia mengqadha. Wallahu a'lam. Tapi yang keempat, di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas, maka boleh tidak berpuasa. Bahkan kalau dia puasa, enggak sah, enggak diterima. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia sudah haid, datang tamunya, tamu pribadinya, maka dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Kewajiban wanita yang haid dan nifas adalah untuk mengqadha pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan dengan kesepakatan para ulama. Adapun kenapa wanita haid dan nifas tidak boleh di dalam syariat Islam untuk berpuasa? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita laksanakan perintah ini. Bahwa orang yang wanita haid dan puasa, wanita haid dan nifas enggak boleh puasa. Titik. Ya, adapun hikmahnya enggak tahu. Yang kedua, mereka mengatakan ada hikmahnya, ada alasannya. Kenapa sih wanita haid dan nifas itu enggak boleh berpuasa? Karena ya, wanita haid itu sudah mengeluarkan darah. Wanita yang nifas itu sudah mengeluarkan darah. Dan keluarnya darah itu melemahkan badannya. Maka Islam tidak menginginkan dia sudah lemah, ditambah untuk berpuasa sehingga malah membahayakan dirinya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kelima, di antara golongan yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Ya. Udah lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek, misalkan kalau puasa udah enggak kuat. Maka mau ganti enggak ada waktu lagi. Ya kan? Kapan lagi? Tahun depan tambah enggak kuat lagi. Maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Ada dua cara. Yang pertama, membuatkan makanan lalu mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang dia tinggalkan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Tatkala beliau sudah lanjut usia, maka beliau membuat makanan di rumahnya lalu mengundang 30 orang miskin untuk makan di rumahnya. Boleh. Ya, misalkan nanti ada kakek-kakek atau nenek-nenek udah enggak kuat untuk berpuasa, udah akhir bulan Ramadan, ya bikin makanan, kemudian ngundang tetangga-tetangganya yang miskin, makan. Buka bersama. Maka ini boleh. Ini cara membayar fidyah yang pertama. Cara yang kedua adalah membagikan satu mud beras. Kurang lebih setengah kilogram beserta lauk pauknya. Ya, kita ngasih. Entah mentah ataukah udah matang. Boleh. Yang enak mana ini? Mentah apa matang? Ya, ya kalau ya tergantung yang enak matang ya. Ya. Baik. Kemudian sebelum mengakhiri tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ada situ masalah yang sering ditanyakan juga, yaitu apakah kerja berat itu membolehkan seorang tidak berpuasa? Kuli batu misalkan. Ya, seorang pekerja, apakah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa karena alasan kerja berat? Jawabannya adalah tidak boleh, karena nggak ada dalilnya. Ya, kita membolehkan orang musafir, orang yang sakit, wanita hamil, karena memang ada dalil yang membolehkan. Adapun kerja berat, nggak ada dalilnya bahwa boleh tidak berpuasa karena kerja berat. Ini enggak ada. Ya. Kemudian juga kalau kita buka peluang boleh berbuka karena kerja berat, nanti semua orang akan beralasan kerja saya berat. Petani akan berbuka karena alasan kerja saya nyangkul juga berat. Iya kan? Semua orang akan mengatakan kerja saya kerja yang berat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tidak ada alasan atau tidak ada kerja berat itu sebagai alasan bolehnya seorang untuk berbuka. Kecuali kalau kondisi dia sangat kritis, kerja misalkan, dia tetap puasa, akhirnya kemudian pingsan, kalau dia gak berbuka, mati. Dalam kondisi seperti ini, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwa. Ya, menyelamatkan jiwa. Itu lebih utama daripada ya, berpuasa. Nah, oleh karenanya, ya, hendaknya diatur pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kerjanya sampai menjadikan kita itu berbuka puasa. Ya, terutama bagi para bos-bos, hendaknya mengatur. Ya, mengatur karyawannya mungkin bisa diperingan kerjanya atau diganti malam kalau bisa diganti, ya. Tentu ini adalah lebih utama. Baik. Kita masuk kepada bab yang ke-10, hal-hal yang membatalkan puasa, pembatal-pembatal puasa. Baik, puasa seorang bisa batal karena melakukan pembatal-pembatal. Yang pertama adalah jima. Jima, seorang suami menggauli istrinya. Jima, siang bulan Ramadan termasuk pembatal paling berat. Pembatal utama yang paling berat. Dan ini termasuk dosa besar. Oleh karenanya, tatkala ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya binasa wahai Nabi. Lu ngapain? Qal waqa'tu alam ra'ati nahara Ramadan. Saya menggauli istri saya di siang bulan Ramadan. Nabi mengikrarkan, tidak mengingkari ucapannya bahwasanya jima di bulan Ramadan itu termasuk perkara yang membinasakan. Artinya termasuk dosa besar. Baik. Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang berjima di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan maksudnya, maka dia memiliki 5 hukum. Yang pertama, puasanya batal. Karena dia telah melakukan pembatal utama puasa. Yang kedua, dia berdosa. Karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia harus membayar kafarah, tebusan. Apa tebusannya? Pertama, membebaskan budak. Kalau mampu. Kalau ada juga. Sekarang nggak ada budak. Dan TKI-TKW bukanlah budak. Baik, yang kedua, kalau nggak ada budak, maka dia wajib mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berat. Baik, yang ketiga, nah, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Jadi kenikmatannya hanya sementara, tapi tebusannya apa? Berat sekali. Nah, ada satu masalah. Kalau ada misalkan seorang suami menjima istrinya di siang bulan Ramadan, yang wajib bayar kafarah dua-duanya atau suaminya aja? Ini masalah yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan suaminya aja, istrinya enggak. Kenapa? Karena dalam hadis tadi Rasulullah tidak memerintahkan istrinya untuk bayar kafarah. Yang diperintahkan cuman suaminya aja. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, diperinci. Kalau istrinya istrinya yang merayu suaminya, atau dia menyetujui permintaan suaminya dengan lapang dada, maka dia pun wajib membayar kafarah. Tapi kalau dia terpaksa, maka tidak ada kewajiban kafarah baginya. Jadi terlihat melihat kondisi istrinya. Istrinya terpaksa atau tidak? Kalau dia terpaksa, maka tidak ada kafarah baginya. Tapi kalau dianya yang mau, yang ngajak juga, maka dia harus membayar juga sama-sama. Ya, enggak adil dong. Masa suaminya aja yang bayar kafarah? Uang dua-duanya apa? Melanggar kok. Baik. Masalah yang kedua. Bagaimana kalau orang jima karena lupa? Apakah dia terkena kafarah ataukah tidak? Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan enggak ada lupa dalam jima di bulan Ramadan itu enggak ada. Karena enggak mungkin, enggak terbayangkan orang lupa jima di bulan Ramadan. Masa dua-duanya lupa? Baik, yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini yang pendapat yang kuat, bahwa kemungkinan lupa itu ada. Yang namanya juga lupa kok. Ya, mungkin aja. Mungkin kamarnya gelap gitu, disangkanya apa? Malam, masih malam. Mungkin aja. Baik, kalau dia jima karena lupa, maka ini dimaafkan. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang melakukan kesalahan karena salah, keliru, atau karena lupa, atau karena terpaksa. Baik. Yang kedua, termasuk pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Barang siapa yang makan dan minum secara sengaja, dalam keadaan sadar bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Ya. Dan makanan di sini mencakup makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ahli fikih, kalau ada orang puasa kemudian memasukkan kerikil di dalam tenggorokannya, batal puasanya. Padahal kerikil, kerikil makanan atau enggak? Enggak. Kalau dia sengaja memakannya kayak limbat, maka ini adalah apa? Batal puasanya. Sekalipun itu bukan makanan. Oleh karenanya, sekalipun makanan itu adalah makanan haram, kalau itu dia makan pada bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, batal. Orang misalkan minum khamr. Khamr haram. Taib. Batal atau tidak kalau ada orang minum khamr di bulan Ramadan? Batal. Udah dosa, double lagi dosanya. Oleh karenanya, para ahli fikih masa kini juga sepakat bahwa merokok membatalkan puasa. Sekalipun rokok hukumnya adalah haram. Dan diharamkan oleh rokok sendiri. Karena dalam bungkus rokok sudah ada kodenya. Rokok dapat mengakibatkan kanker. Serangan jantung. Impoten. Oh, ini yang paling gawat ini. Impoten dan gangguan janin. Nah. Tapi bagaimana dengan suntikan infus? Suntikan infus yang berisi nutrisi, pengganti makanan dan minuman, ini termasuk membatalkan. Karena itu kedudukannya seperti makanan dan minuman. Ya, makanya orang terkadang dirawat di rumah sakit, gak makan, gak minum, bisa kuat. Karena diinfus. Kenapa? Karena infus itu kedudukannya seperti makanan dan minuman. Ini kalau dia makannya karena sadar. Adapun kalau makan dan minum karena lupa, batal atau tidak? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa huwa saqa." Barang siapa yang makan dalam keadaan lupa padahal dia puasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi dia makan dan minum. Ya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Namanya juga lupa, enggak apa-apa. Ya, teruskan puasanya. Berarti pahala dia tidak berkurang, sempurna. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, saya tadi singgah di rumah teman. Terus saya lupa bahwa saya itu sedang berpuasa. Saya makan di situ. Batal enggak puasa saya?" Kata Abu Hurairah, "Enggak. Teruskan puasamu. Kamu telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala." Terus kata orang tersebut, "Terus Abu Hurairah, saya pindah lagi ke teman yang lain, rumah teman lagi, lupa lagi makan lagi di situ. Batal enggak puasa saya?" "Oh, enggak. Ya, teruskan puasamu. Kamu telah mendapatkan rizki dari Allah." Gak cukup sampai di situ. Orang tersebut mengatakan, "Terus saya pindah lagi ketiga, rumah yang ketiga, lupa lagi saya makan." Apa kata Abu Hurairah? "Ya Allah, dasar kamu orang yang gak terbiasa puasa." Nah, baik. Dan bagi orang yang melihat saudaranya di bulan Ramadan makan dan minum, hendaknya diingatkan. Jangan, udah biarin aja dia dapat rezeki itu. Jangan. Diingatkan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dirubah. Jangan kemudian dibiarkan saja. Tapi yang ketiga, di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun kalau tidak sengaja, tidak batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dar'ahu qai'un wa huwa shaim falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada kewajiban mengganti baginya, mengqadha baginya. "Wa inistaqa'a falyaqdi." Adapun kalau dia sengaja untuk muntah, sengaja muntah itu gimana? Masukkan tangannya ke tenggorokan, diokrok-okrok, misalnya. Atau mencium bau yang membuat dia muntah, atau melihat sesuatu yang bikin dia muntah sengaja dia, maka ini adalah hendaknya dia mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Para ulama menyebutkan karena orang yang muntah itu lemes, setelahnya lemas. Ya, maka termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk tidak berpuasa. Udah ganti aja pada waktu yang lain. Ya, tapi enggak boleh kemudian apa? Memulai sengaja untuk muntah. Ini enggak boleh. Baik muntah tersebut isinya makanan atau isinya lendir, darah sedikit atau banyak, semuanya enggak, semuanya adalah membatalkan. Baik. Yang keempat, termasuk pembatal puasa adalah haid dan nifas. Seorang wanita apabila keluar darah haid dan nifas, ya, maka batal puasanya. Sekalipun kurang 1 menit. Mau maghrib misalkan, tinggal 1 menit lagi. Kemudian brol. Misalkan keluar apa? Darah haidnya. Maka batal. Dia harus mengganti pada hari yang lain. Baik. Kita berpindah pada bab selanjutnya. Halaman 61. Agak patah sini ya. Bab yang ke-11, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yani hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang itu adalah membatalkan padahal tidak membatalkan. Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Ya. Di siang hari orang misalkan mimpi basah, batal atau tidak? Enggak, karena itu di luar kemauannya. Ya. Kan enggak bisa ditolak itu mimpi, mimpi indah. Enggak bisa ditolak. Ya keluar, ya udah, tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang yang misalkan di malam harinya jima dengan istrinya atau mimpi basah. Kemudian tidak memiliki waktu untuk mandi. Ya, sampai subuh. Ya, misalkan habis jima atau kemudian mimpi basah, tahu-tahu bangun sudah subuh. Apakah sah puasanya? Sah. Ya, hal ini sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam fi Ramadan tsumma yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya jenabat, keadaannya junub sehabis berhubungan badan dengan istrinya, bukan karena mimpi basah, karena Rasulullah enggak mimpi basah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan puasanya. Demikian juga dalam masalah ini sama termasuk di antaranya juga adalah seorang wanita yang suci dari haidnya atau suci dari nifasnya. Dia suci. Ya. Suci sebelum subuh suci. Tapi enggak sempat mandi kecuali setelah subuh. Apakah dia melanjutkan puasanya? Dia melanjutkan puasanya. Karena sebelum masuk fajar, dia sudah dalam keadaan suci. Baik. Yang kedua, di antara hal yang tidak membatalkan puasa adalah berciuman dan berpelukan bagi suami istri asalkan aman dari keluarnya mani. Agak vulgar ini ya. Tapi ini hukum syar'i. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Baik. Bagi suami istri boleh untuk melakukan pelukan atau ciuman pada siang bulan Ramadan dengan syarat apabila dia bisa menahan syahwatnya. Ya. Bisa menahan syahwatnya biar enggak kebablasan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah, kana Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu amlakakum liirbi. Rasulullah itu mencium istrinya pada bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dan apa namanya bercumbu dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Tetapi ingat, beliau adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Ini catatan penting dari Aisyah. Jadi enggak sembarangan orang boleh ini. Bagi mereka yang bisa menahan nafsunya. Kalau enggak bisa, jangan coba-coba. Karena berarti kita telah memasuki pintu untuk merusak puasa kita. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa ciuman di siang bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. Jadi ciuman dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti seorang ayah mencium anak-anaknya, anak bayinya misalkan. Ya, kebanyakannya bukan karena syahwat, tetapi karena gemes, sayang, dan sebagainya. Maka ini gak ada masalah, gak berpengaruh pada puasa sedikit pun. Yang kedua, ciuman yang dapat membangkitkan syahwat. Seorang suami mencium istrinya. Ini membangkitkan syahwat. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat apabila dia merasa aman. Ya, dia bisa menahan nafsunya. Seperti Rasulullah SAW. Ya. Adapun apabila tidak bisa menahan nafsunya, maka enggak boleh. Sebagaimana yang nomor tiga. Yang ketiga, yaitu ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani. Ya, orang ini kalau biasanya mencium istrinya, biasanya enggak tahan. Ya, maka tidak boleh bagi dia. Ya, begitu ya. Oleh karenanya, ya masing-masing tahu tentang apa? Keadaan dirinya masing-masing. Ya. Baik. Maka nanti bercermin sendiri-sendiri apakah saya termasuk yang nomor 1, 2 ataukah 3. Baik. Selanjutnya, termasuk hal yang tidak membatalkan puasa adalah mandi, mendinginkan badan, dan berenang. Kadang di bulan Ramadan kita merasa bah gerah, kepanasan, dan sebagainya. Maka boleh kita mandi. Boleh mandi pakai air es? Boleh. Mandi masuk kulkas? Ya. Yeah. Baik. Jadi boleh seorang itu mandi atau menyiramkan air ke kepalanya, rambutnya. Ya, ini boleh. Renang boleh juga. Sebagian fuqaha ahli fikih mengatakan enggak boleh karena nanti khawatir masuk ke telinganya atau hidungnya atau ke mulutnya. Maka ini adalah tidak benar. Mengatakan itu adalah membatalkan atau makruh harus didatangkan apa? Dalilnya. Apabila tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah boleh. Selanjutnya, yang diperbolehkan juga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Ya, boleh. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Wabali fil istinsyak illa antakuna so'ima. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam istinsyak, yaitu masukkan air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Jangan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidung ini adalah apa ya? Bersambung. Bersambung ke tenggorokan. Ya. Maksudnya bersambung itu hidung air yang masuk ke hidung bisa nanti masuk ke tenggorokan. Kan ini bersambung. Makanya kadang-kadang kalau kita makan, ya pernah enggak? Kita makan, kemudian keserna, nasi bisa keluar dari hidung. Itu karena hidung adalah saluran yang bersambung. Ini memberikan faedah kepada kita, ma'asyiral muslimin, untuk masalah kontemporer, masalah masa kini, yaitu tetes hidung, obat tetes hidung. Membatalkan puasa atau tidak? Ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang benar adalah kalau tetes hidung, membatalkan. Kenapa? Karena tetes hidung itu adalah saluran yang bersambung. Berbeda dengan tetes mata atau tetes telinga. Mata itu enggak bersambung dengan tenggorokan. Telinga enggak bersambung dengan tenggorokan. Maka apa? Tetes mata tidak membatalkan. Tetes telinga juga tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah tetes hidung. Itu karena hidung bersambung. Hidung itu bersambung. Oleh karenanya pada sebagian pasien, kalau kita pergi ke pasien, kadang-kadang kalau seorang pasien itu gak bisa makan dengan mulutnya, kadang lewat apa? Hidung. Itu karena hidung itu adalah apa? Bersambung. Baik. Selanjutnya, baik. Di sini ada satu faedah bahwa kadang kita berkumur, lalu kan ada sisanya itu yang bercampur dengan air lendir atau air liur. Boleh enggak kemudian ditelan? Ya, Habis kumur kadang-kadang masih ada sisa-sisanya. Kemudian ditelan. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu sulit dihindari. Ya. Baik. Yang selanjutnya, perkara yang diperbolehkan juga adalah mencicipi makanan untuk kebutuhan selama enggak masuk kerongkongan. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa an yadhuqal halla aw asy-syai'a ma lam yadhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk tenggorokan. Ya, sekalipun dia sedang berpuasa. Dan mencicipi makanan itu ada tiga keadaan. Yang pertama, apabila dia mencicipi makanan untuk suatu kebutuhan. Ibu-ibu misalkan mau masak ya untuk buka. Kan dia harus dites dulu. Ini sudah asin apa belum, sudah gurih apa belum. Kalau enggak ntar suaminya marah lagi ya kan. Taip. Maka ini boleh kebutuhan termasuk. Taip. Yang kedua, apabila hanya untuk mencari senang-senang aja. Untuk mencari kelezatan. Nyicipi ah, besok kemudian numpang lagi ke dapur sebelah lagi, nyicipi lagi. Taip, ini adalah enggak boleh. Kalau sekedar untuk senang-senang, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Taip. Yang ketiga, apabila mencicipi makanan sekedar untuk iseng, maka ini juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian, maka mencicipi makanan itu diperbolehkan hanya dalam keadaan apabila ada kebutuhan, apabila ada hajat. Seperti misalkan beli buah, misalkan. Beli buah. Ini manis atau tidak, maka ini termasuk kebutuhan. Adapun yang tidak termasuk kebutuhan, maka tidak. Taip, selanjutnya. Termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam bagi yang tidak khawatir lemah. Tahu ya bekam ya? Bekam yaitu mengeluarkan darah yang kotor. Darah yang kotor. Dan ini termasuk salah satu pengobatan nabawi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pengobatan yang manjur. Berbekam bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ihtajaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Dan ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Adapun mazhab Abu Imam Ahmad mengatakan batal. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa berbekam itu tidak membatalkan. Dan masuk dalam kategori ini adalah apa? Donor darah. Donor darah itu membatalkan atau tidak? Tidak. Kalau berbekam tidak membatalkan, demikian juga donor darah. Tes darah membatalkan atau tidak? Tidak. Keluar darah, mimisan misalkan, atau terluka, membatalkan atau tidak? Tidak. Nah, selanjutnya, termasuk yang tidak membatalkan puasa juga adalah bersiwak, memakai celak atau tetes mata. Tip, adapun siwak, karena siwak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak. Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli shalah." Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Ya. Tip. Tinggal satu permasalahan. Bagaimana dengan pasta gigi? Apakah itu sama hukumnya dengan siwak? Ya. Pasta gigi termasuk hukum siwak. Ya. Sekalipun siwak dengan kayu arak ya, tahu siwak ya, yang dari kayu itu. Ini lebih utama. Tapi pasta gigi termasuk hukum siwak. Kenapa? Karena siwak dalam bahasa Arab itu artinya alat untuk menggosok. Bisa dengan kain, bisa dengan kayu, dan bisa dengan yang lain. Kedua, dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak bukan dengan kayu arak, tapi dengan pelepah kurma. Itu menunjukkan bahwa siwak tidak harus dengan kayu arak. Yang ketiga, siwak dengan kayu arak lebih utama karena memang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada pasta gigi. baik kandungannya ataupun keunikan yang lain. Misalkan kalau siwak bisa dibawa kemana-mana, bisa disakuin. Sebelum sholat pun kita bisa pakai siwak. Tapi pasta gigi, masa mau sholat pakai pasta gigi? Kan enggak? Jadi praktis dibawa. Itu perbedaannya. Namun pasta gigi pun memiliki kelebihan yang tidak ada pada siwak kayu arak. Ya, dia memiliki zat-zat pembersih yang tidak ada pada kayu arak. Oleh karenanya hendaknya digabung dua-duanya. Ya, digabung dua-duanya, kayu arak plus dengan pasta gigi. Adapun pasta gigi, hukumnya bagi di bulan Ramadan terbagi menjadi dua. Kalau pasta gigi itu memiliki rasa yang kuat sehingga sampai ke rongga, maka hendaknya dihindari. Ada sebagian pasta gigi kalau kita pakai rasanya langsung sampai nyengat sampai sini. Nah, kayak ini hendaknya dihindari. Ya, kan ada rasa isis-isisnya itu. Ya. Seger rasanya tenggorokan. Ini perlu dihindari. Adapun kalau pasta gigi biasa, maka ini tidak masalah, hukumnya adalah boleh. Demikian juga celak dan tetes mata. Ini semuanya adalah hukumnya boleh. Ya. Karena celak tidak ada dalil yang mengatakan itu membatalkan. Dan kaidahnya bahwa hukum asalnya dalam ibadah puasa itu adalah boleh, tidak membatalkan. Siapa yang mengatakan hal tertentu itu membatalkan, dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Kalau dia bisa mendatangkan, maka kita terima. Kalau tidak bisa mendatangkan dalilnya, maka ya tertolak. Yang terakhir, termasuk hal yang tidak membatalkan puasa adalah menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Karena hal ini sulit dihindari. Coba kalau kita setiap mau ngeludah dibuang. Maka sulitnya minta ampun itu. Hanya ada sebagian orang puasa ludah-ludah melulu. Itu karena dia apa? Menganggap bahwa saya menelan ludah itu adalah membatalkan. Ini enggak benar. Menelan ludah ini adalah tidak membatalkan puasa. Karena itu sulit dihindari. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan pada diri kita. Namun boleh enggak kita ngumpulin ludah kemudian ditelan? Dikumpulin dulu, udah banyak baru ditelan. Boleh apa enggak? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan enggak boleh, karena ini sama seperti minum. Ya, kalau sedikit iya dimaafkan, tapi kalau udah banyak gini ngumpulin, ini kayak minum ini. Dan sebagian para ulama mengatakan itu pun tidak membatalkan karena kita tidak memiliki dalil untuk membatalkannya. Baik, bagaimana dengan ingus? Orang pilek misalkan ingus, terus ketelan juga. Batal apa enggak? Ini pun tidak ada dalil untuk membatalkannya. Hanya saja para ulama mengatakan kalau ingus sebaiknya dibuang karena itu menjijikkan. Baik. Tinggal satu bab lagi. Kita tutup dengan bab adab-adab berpuasa. Kalau antum setuju, soal jawabnya setelah sholat saja. Gitu ya. Ya, setelah sholat aja. Karena ini ada satu bab yang penting juga, yaitu adab-adab berpuasa. Bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan panen pahala. Bulan yang merupakan sekolah keimanan bagi kita semuanya. Oleh karenanya, bagi siapa di antara kita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaknya dia mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadikan ini adalah momen yang emas bagi kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu Ramadan bersama kita, namun sekarang mereka sudah di bawah tanah. Mereka sudah di alam kubur mereka. Oleh karenanya, hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Ini adalah kesempatan yang berharga. Watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Hendaknya kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa adalah yang pertama, makan sahur. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur. Rasulullah bersabda, "Fasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat barokah. Barokah artinya kebaikan yang banyak. Di barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur dan mengabarkan bahwa dalam makan sahur itu terdapat banyak barokah, banyak kebaikan. Di antaranya yang pertama, orang yang makan sahur akan merasa lebih kuat. Coba bandingkan kalau kita makan sahur sama nggak makan sahur, mana yang lebih kuat? Jelas makan sahur lebih kuat. Baik. Yang kedua, seorang yang makan sahur maka akan terbendung dari perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Biasanya kalau kita lapar itu cepat terpancing oleh emosi. Ya. Ya, biasanya kalau kita pulang-pulang lapar. Ya. Datang pulang istri belum masak. Ngomel lagi. Mudah terpancing. Karena disebabkan oleh lapar. Dengan kita bermakan sahur, ini itu akan terhilangkan insya Allah ta'ala. Yang ketiga, untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi pun sahur. Yang keempat, di antara manfaat adalah, makan sahur adalah menyelisih perangai Ahlul Kitab. Karena orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, tatkala mereka berpuasa, enggak pakai makan sahur. Faslun baina siyamina wa siyami Ahlul Kitab, aklatus sahur. Perbedaan antara kita dengan Ahlul Kitab adalah dalam makan sahur. Yang kelima, di antara manfaat makan sahur adalah menjadikan seorang bangun akhir malam untuk bisa menggunakannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam 3 makan sahur. Oh, masih ada waktu. Ya, biasanya enggak pernah bangun malam. Pas bulan Ramadan karena ada makan sahur, akhirnya dia bisa bangun malam. Ya, tolong manfaatkan ini untuk apa? Ibadah kepada Allah SWT. Jangan seperti orang badui. Tatkala dikatakan kepadanya, apakah kamu bangun di waktu malam, wahai orang badui? Kata dia, ya, cuma untuk pipis aja. Setelah itu tidur lagi. Baik, yang terakhir, di antara manfaat makan sahur adalah menjadikan seorang giat sholat berjamaah di masjid. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita perhatikan, bisa kita saksikan, masjid atau jamaah kalau pas bulan Ramadan lebih banyak ketimbang pada bulan-bulan yang lain. Biasanya kalau subuh satu shof selain bulan Ramadan, kalau pas bulan Ramadan bisa 5 shof itu. Ini termasuk keberkahan makan sahur. Baik. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam makan sahur ini disunnahkan untuk mengakhirkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu nasu bi khair ma ajjalul fitra wa ahharus sahur." Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selagi mereka bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan apa? Sahur mereka. Jangan kebalik. Jangan dibalik. Seperti sebagian kaum muslimin sekarang. Sahur. Jam 2 udah sahur. Akhirnya pas setelah sholat subuh udah lapar lagi. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena ada bid'ah yang namanya bid'ah imsak. Ya, di bulan Ramadan biasanya kan ada apa? Imsak. Ya, 1/4 jam atau 20 menit sebelum subuh. Biasanya ada perhatian baik dengan mikrofon ataupun dengan suara apa itu? Polisi. Atau itu berbeda-beda karena memang enggak ada aturannya. Ya itulah bid'ah. Karena enggak ada aturannya, jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain beda-beda. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai mikrofon, ada yang pakai tombol, ada yang beda-beda. Jadi imsak ini termasuk bid'ah dalam agama Islam. Dan ini menyelisihi anjuran agama untuk mengakhirkan sahur. Kalau imsak kan berarti kita harus awal-awal. Justru akhir-akhir malah enggak boleh. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, justru akhir-akhir itu yang dilarang, itu yang sunnah. Ya, 20 menit kita gunakan untuk sahur, justru itu yang sunnah. Ya, makanya enggak usah digubris imsak. Nah, yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Ikhwani, puasa Ramadan bukan hanya kemudian kita menahan diri dari rasa dahaga, lapar, dan syahwat saja. Bukan hanya itu. Tetapi puasa Ramadan hendaknya membuahkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari makan dan minum. Bahkan mari kita perhatikan. Kalau makan, minum, jima, hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh. Makan hukum asalnya boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya di bulan Ramadan. Padahal hukum asalnya boleh. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang dalam agama? Ghibah, namimah, mencuri, zina, dan yang lainnya, minum khamr. Tentunya lebih dilarang pada bulan Ramadan. Karena itu kadang, Masya Allah, masih ada aja. Di bulan Ramadan, kemudian orang yang menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang sudah banyak orang yang enggak punya rasa malu. Di bulan Ramadan, warungnya buka-bukaan. Ya, kadang warungnya tutup, tapi bawahnya kelihatan, ada kaki-kakinya banyak. Nah, taip. Jadi bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, hendaknya membuahkan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tatkala dia ya meninggalkan makanan dan minuman. Allah enggak butuh tatkala dia menahan dari dahaga, haus, ya, lapar dan sebagainya. Allah enggak butuh. Karena dia tidak memahami hikmah dari puasa. Puasa bukan hanya agar kita itu haus dan lapar, tidak. Tetapi hendaknya tatkala kita berpuasa itu menjaga seluruh anggota tubuh kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang berpuasa yang sesungguhnya adalah orang yang menjaga pandangannya dari maksiat kepada Allah. Tangannya, menjaga tangannya dari mendzalimi orang lain. Menjaga kakinya dari melangkahkan ke tempat-tempat yang maksiat dan seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berpuasa yang sesungguhnya. Namun, ada satu faedah yang perlu saya sampaikan. Apakah orang yang ghibah berarti batal puasanya? Apakah orang yang ghibah berarti batal puasanya? Kan tadi dalam hadis, Allah enggak butuh tatkala dia ya, meninggalkan makanan dan minumnya. Kalau enggak butuh berarti apa? Batal dong. Tidak. Ghibah haram. Baik di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan. Tapi, bukan berarti orang yang ghibah ngomongin orang lain, itu batal puasanya. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya ghibah itu membatalkan puasa, maka jarang sekali ya, di antara kita yang sah puasanya. Siapa di antara kita yang selamat dari ghibah? Jarang. Ya, jarang sekali. Kadang gak terasa ngomongin orang. Nah, yang selanjutnya, di antara adab yang perlu diperhatikan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bulan kedermawanan. Pada bulan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Maka hendaknya kita kasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Perhatikanlah suri tauladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin penting untuk kita tiru Nabi Muhammad SAW. Baik dermawan dalam ilmu, dalam menasihati. Demikian juga dalam harta, dalam membantu orang lain. Hendaknya kita dermawan. Taip. Di antara amalan dan adab yang perlu kita perhatikan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah semestinya bagi kita untuk menyibukkan diri membaca Al-Quran. Betul, membaca Al-Quran bukan hanya pada bulan Ramadan. Ya, bukan hanya tadarus di bulan Ramadan. Tapi lebih daripada itu pada bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja pada bulan Ramadan lebih ditekankan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan beliau murojaah dengan Jibril. Sampai khatam 2 kali. Ya, baik. Beliau selalu mengecek bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril pada bulan tersebut. Di antara amalan yang perlu diperhatikan pada bulan Ramadan adalah bersegera di dalam berbuka puasa. Bila matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan, maka hendaknya kita segera untuk berbuka. Karena itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka bersegera di dalam berbuka. Jangan seperti orang-orang syi'ara fitra. Mereka berbuka kalau sudah kelihatan bintang. Ya, kalau sudah kelihatan bintang baru berbuka. Ini adalah perbuatan Syiah Rafidah meniru orang-orang Yahudi. Oleh karena itu benar apa yang ditulis oleh sebagian ulama bahwa banyak persamaan-persamaan dan kemiripan-kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Seorang ulama pernah membukukan Badlul Majhud fi Itsbatil Musyabahati Bainar Rafidati wal Yahud. Mencurahkan tenaga untuk menetapkan banyaknya kemiripan-kemiripan antara Syiah Rafidah dengan Yahudi. 2 jilid. Ya, 2 jilid. Di antaranya adalah ini. Nah. Jadi segera di dalam berbuka ini adalah dianjurkan dalam agama. Dan segera dalam berbuka memiliki banyak manfaat. Yang pertama, orang yang bersegera di dalam berbuka berarti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kunci kebahagiaan. Yang kedua, kita melaksanakan anjuran Nabi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menganjurkannya. Yang ketiga, menyelisihi ahlul kitab dan menyelisihi syiar rafidah. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Yang keempat, di antara hikmahnya adalah sebab terusnya kebaikan. La yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia dalam kebaikan. Yang keempat, yang kelima, ya, bersegera dalam berbuka merupakan sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah lebih mudah bagi orang yang berpuasa. Ya, tambah enak kalau disuruh cepat apa? Berbuka, udah lapar. Nah, baik. Ada beberapa masalah dalam masalah berbuka. Yang pertama, dengan apa kita berbuka? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berbuka adalah dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih basah. Yang masih kuning keemas-emasan. Ya. Enak pokoknya. Lembut, enak. Kalau di Indonesia susah mendapatkannya. Kalau kita dulu di Saudi gampang. Taip. Nah, kalau sudah rutab itu kalau dibawa biasanya sudah hancur. Ya. Taip. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat. Rasulullah SAW berbuka dengan rutab, yaitu kurma yang masih basah. Qabla an yusallia, sebelum beliau sholat maghrib. Fa illam yakun rutubat, kalau enggak ada rutab, kurma basah, fa ala tamarat, maka beliau makan kurma, kurma kering yang hitam. Ini sering di Indonesia pada bulan Ramadan. Ya, sekalipun kadang murah harganya. Fa illam takun hasa hasawatin min ma. Kalau enggak ada kurma, beliau ya, meneguk air, air putih. Baik. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita tentang sunnah Nabi SAW dalam berbuka. Sederhana bukan? Sederhana. Berbeda dengan kebanyakan di antara kita. Masya Allah, kalau buka kayak balas dendam. Ya. Kalau bulan Ramadan yang seharusnya ngirit, biasanya kan 3 kali. Ini dipotong 1 ini. Cuma berbuka sama berbuka. Ini enggak. Malah seakan-akan 5 kali. Biasanya sehari cuma 20 ribu, pada bulan Ramadan bisa 100 ribu. Karena ini, Masya Allah, snacknya harus lengkap. Belum kuenya, belum jajannya, kolaknya. Masya Allah. Lihat Nabi SAW, sederhana. Hanya kurma. Dan kalau kita perhatikan, menurut ilmu kedokteran, berbuka dengan kurma sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kurma ini memiliki zat gula yang sangat dibutuhkan oleh orang yang berpuasa. Orang puasa itu kan sudah seharian gak makan ya. Lemes. Dengan makan kurma akan kembali stabil. Akan kembali stabil. Dia memiliki zat gula yang sangat bagus untuk tubuh. Baik. Kalau gak ada kurma, air. Kenapa? Karena air ini dapat membersihkan apa alat pencernaan. Ya, alat pencernaan. Dan ini sangat bagus sekali, sebagaimana telah diteliti di dalam ilmu kedokteran. Baik. Kemudian kalau kita berbuka, doanya apa? Hendaknya kita berbuka dengan membaca doa, Zahabat dhama'u, wabtallatil uruku, wathabatal ajru, insya'Allah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadis yang sahih tentang doa berbuka. Adapun doa yang masyhur ya di kalangan kita, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Terus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ini adalah hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah. Maka hendaknya kita ganti dengan hadis yang sahih. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insya'allahu ta'ala. Baik. Dan dianjurkan bagi kita untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, dianjurkan untuk memberi makan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Pahalanya. Dan pahala dia sendiri tidak terkurangi sedikit pun. Subhanallah. Ya, maka ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Caranya bisa dengan beberapa hal. Yang pertama, mengundang untuk makan di rumah. Dia bikin makanan yang banyak. Masya Allah dia punya kelebihan harta, dia bikin makanan yang banyak, atau beli, atau yang lainnya, kemudian ngundang tetangga-tetangganya, atau kalau dikasih misalkan apa biasanya pengajian, ya, pengajian untuk buka bersama, dikasih kultum sedikit, ya, ini bagus. Ya. Tip. Yang kedua, kita membuatkan makanan, kemudian ngirimkan. Bikin makanan, kemudian dikirimkan kepada tetangga, dikirimkan kepada fakir miskin, kerabat. Ini juga ya cara yang kedua. Cara yang ketiga, belikan makanan. Ya. Ini lebih praktis lagi daripada capek-capek ya masak sendiri, udah beli sekarang banyak ya warung-warung yang menyediakan, udah beli kemudian diberikan atau dihidangkan. Tip. Kalau kita di Saudi Arabia, setiap masjid mengadakan acara buka bersama. Jadi para pekerja di sana TKI kalau pas bulan Ramadan enggak ngeluarkan uang. Ya, pergi aja ke masjid sudah ada apa? Buka bersama. Sudah ada nanti siap di sana nasinya, minumannya, buah-buahnya sudah lengkap. Nah. Tip di antara amalan yang dianjurkan dalam bulan puasa ini adalah melaksanakan sholat tarawih. Ya. Jika di siang hari kita berpuasa, kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Demikian juga di malam hari, kita hendaknya berjihad untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat tarawih. Beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan hendaknya kita melaksanakan sholat tarawih ini bersama imam berjamaah sampai selesai. Karena ada hadis, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia diberi pahala seperti sholat satu malam penuh. Satu malam penuh. Adapun kebiasaan sebagian orang, dia sholat 8 rakaat bersama imam, witirnya nanti di rumah. Ini adalah kebiasaan yang keliru. Kebiasaan yang keliru. Hendaknya dia melaksanakan sholat tarawih sampai tamat bersama imam, sehingga mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis ini. Baik. Adapun yang terakhir, amalan yang dianjurkan dalam agama Islam di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, termasuk keberkahan bulan Ramadan, Allah memuliakan kita dengan jaminan terkabulnya doa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang anjuran puasa syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran, di akhir ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da. Apabila para hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya saya ini dekat, saya mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ayat ini berkaitan tentang doa, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keutamaan dan kewajiban puasa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena doa di bulan Ramadan sangat dianjurkan, dan Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Terutama lagi ketika akan berbuka. Ketika akan berbuka, itu adalah waktu yang sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda, salah sudah awatin la turat, tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus sha'im, dan doa orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang safar. Maka hendaknya bagi kita menggunakan kesempatan ini, yang berharga ini, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ngerumpi sana sini, ngobrol atau nonton televisi, sehingga melalaikan berdoa menjelang berbuka. Saya sangat tertarik ketika awal pertama kali ke Saudi Arabia, melihat di Masjid Nabawi sana ketika berbuka. Sebelum berbuka itu duduk semuanya. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang meneteskan air mata sebelum berbuka. Suatu pemandangan yang jarang kita jumpai di negeri kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai momen yang sangat bermanfaat bagi kita, momen untuk panen pahala bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh. Demikian yang dapat kita sampaikan, baru separuh kitab, selebihnya bisa dibaca sendiri karena itu pembahasannya tentang itikaf, misal nanti 10 hari terakhir, kemudian zakat fitri, kemudian tentang Idul Hari Raya, kemudian tentang hadis-hadis do'if tentang di bulan Ramadan. masalah-masalah kontemporer itu bisa dibaca sendiri insyaallah ta'ala. Yang terpenting, hal-hal yang terpenting untuk persiapan bulan Ramadan ini sudah kita sampaikan. Baik, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Takmir.